Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang selalu memelihara makhluknya dengan limpahan nikmat yang sangat banyak dan yang tidak pernah berhenti. Yang kalau seandainya kita berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya, karena saking banyaknya limpahan nikmat Allah tersebut. Dan kalau seandainya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dihentikan dari kita walaupun hanya sekejap mata, pasti kita semua binasa dan tidak pernah akan bisa hidup. Karena kehidupan dan segala sarana kehidupan itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kebahagiaan dan kemuliaan itu adalah merupakan tujuan yang paling dicari dan yang paling diharapkan oleh setiap dari manusia. Oleh karena itu, kita melihat seluruh manusia, baik manusia yang beriman maupun yang kafir, mereka berusaha dengan susah payah untuk meraih kebahagiaan dan untuk meraih kemuliaan dalam hidup. Dan mereka di dalam meraih dan berusaha mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan adalah sesuai dengan sudut pandang masing-masing dari mereka. Mereka yang memandang bahwa kebahagiaan itu berada pada harta, mereka akan berusaha untuk meraih kebahagiaan dengan harta dan berusaha untuk menimbun harta sebanyak-banyaknya. Karena dia menganggap bahwa harta itulah yang bisa membahagiakan dirinya. Namun, secara kenyataan kita bisa melihat, tidak semua orang yang mendapatkan harta, yang hartanya melimpah, bisa merasakan bahagia. Banyak di kalangan mereka yang banyak hartanya, mereka bersedih. Walaupun nampaknya bahagia, tapi terkadang hatinya sedih, terkadang hatinya sempit dan tidak lapang hatinya. Mereka yang menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah dengan pangkat dan kedudukan, maka mereka juga akan berusaha untuk meraih kebahagiaan dengan kedudukannya. Tapi ternyata juga kita lihat, mereka yang mendapatkan kedudukan juga tidak semuanya berbahagia. Bahkan banyak yang memiliki kedudukan tinggi berakhir dengan kesengsaraan dan penyesalan. Mereka yang menganggap bahwa kebahagiaan itu dengan kesehatan, mereka berusaha untuk meraih kebahagiaan dengan kesehatan. Dan ternyata juga mereka yang sehat, tidak semuanya bisa merasa bahagia dan mendapatkan kebahagiaan. Dengan demikian, maka marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari raya Idul Fitri, satu dari dua hari raya yang Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk dirayakan oleh hamba-hambanya yang beriman, maka pada hari yang berbahagia ini kita berusaha untuk memahami, untuk merenungkan, dan kita berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk yang memiliki kebahagiaan dan yang memberikan kebahagiaan serta kemuliaan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menentukan dengan apa orang bisa meraih kebahagiaan, dengan apa orang bisa mendapatkan kemuliaan. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan bahwa kebahagiaan itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah kebahagiaan yang berada di luar tubuh manusia. Beliau contohkan kebahagiaan tersebut adalah seperti harta dan kedudukan. Harta dan kedudukan adalah merupakan kebahagiaan tetapi berada di luar tubuh manusia. Yang kebahagiaan ini terkadang tercampur dengan kesusahan. Dan kebahagiaan ini akan bisa hilang, akan lenyap apabila harta dan kedudukan sudah hilang. Sehingga kebahagiaan ini kebahagiaan yang tidak kekal, yang tidak bisa menyertai pemiliknya. Kecuali ketika harta dan kedudukan itu masih ada pada manusia tersebut. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan yang berada pada tubuh manusia. Beliau contohkan, yaitu kebahagiaan kesehatan. Yang kesehatan ini adalah merupakan kebahagiaan, merupakan kesenangan, juga akan hilang apabila kebahagiaan, apabila kesehatan yang ada pada tubuh itu hilang. Ketika seorang yang sehat mengalami sakit, maka kebahagiaan dengan kesehatan itu hilang. Yang ketiga, kata beliau, adalah kebahagiaan qalbiyah, kebahagiaan hati, kebahagiaan ruhiyah, kebahagiaan rohani. Yang kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya. Yang kebahagiaan ini adalah kebahagiaan akan selalu menyertai pemiliknya di tiga alam kehidupan, yaitu di alam dunia, di alam barzah yaitu alam kubur, dan juga di alam akhirat, di darul qarar, alam yang kekal. Kebahagiaan yang ketiga ini, kata beliau, adalah kebahagiaan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini adalah merupakan kebahagiaan yang akan selalu menyertai pemiliknya pada tiga perjalanan kehidupannya, yaitu di dunia. Ketika orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat hidup di dunia, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika dia kaya, ketika kekayaannya dibarengi dengan ilmu yang bermanfaat, dia bahagia dengan kekayaannya. Ketika dia miskin, tetapi dia memiliki ilmu yang bermanfaat, dia bahagia dengan kemiskinannya. Ketika dia sakit, apabila ilmu sakitnya dibarengi dengan ilmu yang bermanfaat, maka dia pun akan bahagia dengan sakitnya. Ketika dia sehat, kesehatannya dibarengi dengan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan bahagia dengan kesehatannya. Sehingga ilmu yang bermanfaat ini adalah jalan untuk meraih kebahagiaan. Ilmu yang bermanfaat ini adalah merupakan kebahagiaan yang hakiki bagi pemiliknya. Bagaimanapun kehidupan yang dia alami, dan bagaimanapun status sosial manusia, apabila dia memiliki ilmu yang bermanfaat, maka dia akan bahagia. Bahagia yang terus menerus tidak pernah ada hentinya. Kemudian ketika masuk ke alam kubur, dia juga merasakan kebahagiaannya. Dengan ilmu yang bermanfaat, dia akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Dan dia akan terhindar dari azab kubur. dan nanti ketika terjadi hari kiamat, ketika dia masuk ke negeri akhirat, dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bahagia di dalam surga Allah dengan penuh kenikmatan, dan dia terhindar dari azab Allah, dari api neraka. Ini kebahagiaan yang ketiga. Kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan ilmu yang bermanfaat. Adapun dua kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan yang berada di luar tubuh manusia seperti harta dan kedudukan. Ini kebahagiaan yang sementara, yang itu hanya bisa dirasakan di dunia, itu pun sementara. Ketika harta dan kedudukan hilang, maka kebahagiaan itu ikut hilang. Demikian juga kebahagiaan yang ada pada tubuh manusia, yaitu kesehatan. Ketika kesehatan hilang, datang sakit, kebahagiaan itu pun ikut hilang, pergi dengan hilangnya kesehatan. Adapun kebahagiaan ilmu yang bermanfaat, itu adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan rohani, kebahagiaan yang akan selalu menyertai pemiliknya di dunia, di alam kubur maupun di akhirat. Oleh karena itu, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, itu adalah merupakan keutamaan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang apabila manusia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka dia telah mendapatkan anugerah Allah yang paling besar yang Allah anugerahkan di muka bumi ini. Dan dengannya dia akan bisa meraih kenikmatan dan kebahagiaan yang lain. Oleh karena itu, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab beliau Qawaidul Fiqhiyah, beliau menyatakan, "I'lam hudita anna afdhalal minan al-ilmun nafi'." Ketahuilah sesungguhnya, ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian, bahwa anugerah Allah yang paling utama itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah merupakan anugerah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Kenikmatan dan anugerah Allah di muka bumi ini sangat banyak. Akan tetapi yang paling besar itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dikatakan oleh beliau adalah yuzilu syakka anka wadaron, ilmu yang bisa menghilangkan keraguan dan kotoran dari dalam hati. Yakshiful haqqo lidhil qulub, yang bisa membuka, menjelaskan al-haq bagi orang-orang yang memiliki hati. Yusilul abda ilal matlub, ilmu yang bisa menyampaikan hamba kepada apa yang dia cari, kepada apa yang dia harapkan. Tanda ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menghilangkan syubhat dan menghilangkan syahwat. Syubhat itu menyebabkan keraguan. Dengan ilmu yang bermanfaat, maka keraguan akan hilang. Dan yang muncul adalah keyakinan. Yang dengan keyakinan akan muncul keimanan. Kemudian, ilmu yang bermanfaat itu adalah yang bisa menghilangkan syahwat. Syahwat itu menyebabkan penyakit hati, menyebabkan kotornya hati dan kerasnya hati, dan menimbulkan malasnya orang untuk beramal ketaatan. Dengan ilmu yang bermanfaat, maka kotoran hati, kerasnya hati akan hilang, dan semangat untuk melakukan amal soleh. Sehingga ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menyebabkan pemiliknya yakin, memiliki keyakinan yang sempurna, yang membuahkan iman dan amal soleh. Itu ilmu yang bermanfaat. Itu adalah merupakan kenikmatan dan anugerah Allah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, siapa saja di antara kita yang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu tersebut akan membuahkan keimanan, membuahkan keyakinan, dan membuat semangat untuk beramal soleh. Itulah mereka orang yang telah mendapatkan anugerah dari Allah yang paling besar, itu adalah orang yang paling berbahagia. Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat itu adalah merupakan kenikmatan Allah yang paling besar itu adalah merupakan kenikmatan yang hakiki. Bagaimanapun keadaan orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pasti dia akan berbahagia. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Abu Kafsyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama dunya li arba'ati nafarin, tidak lain dunia ini adalah untuk empat golongan. Abdin razaqahullahu malan wa ilman, wa yattaqi fi malihi rabbahu, wa yasilu fihi rahimahu, wa ya'lamu fihi lillahi haqqan, fa hadza bi ahsanil manazil indallah. Yang pertama adalah hamba yang dianugerahi oleh Allah harta dan ilmu, maka dia bertakwa dalam menggunakan hartanya. Dia menyambung silaturahmi dengan harta yang dimilikinya. Dan dia tahu hak Allah pada harta yang dimiliki. Maka orang ini adalah orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah. Wa rajulin atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan, fa huwa yaqul law anna li malan la'amiltu bi amali fulan, fa huwa bi niyyatihi wa huma fil ajri sawa. Yang kedua adalah orang yang oleh Allah diberi ilmu dan tidak diberi harta. Kemudian orang tersebut menyatakan, seandainya saya memiliki harta sebagaimana orang yang pertama, sungguh saya akan beramal, saya akan berbuat seperti amalannya fulan, yaitu amalannya orang yang berharta tadi. Maka orang tersebut akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dua orang tadi sama-sama mendapatkan pahala. Wa rajulin lam yu'tihi Allahu malan wala ilman, fahuwa yukhabbitu fi malihi wala yattaqi fihi rabbahu wala yasilu fihi rahimah wala ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi aswa'il manazil indallah. Yang ketiga adalah orang yang diberi harta oleh Allah tetapi tidak diberi ilmu oleh Allah, maka dia akan menggunakan harta, akan menghabiskan hartanya dengan tanpa petunjuk. Dia tidak bertakwa kepada Allah dalam menggunakan harta. Dia tidak menyambung silaturahmi dengan hartanya. Dan dia tidak tahu hak Allah pada harta yang dimiliki. Maka orang ini adalah orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah. Wa rajulin lam yu'tihi Allahu malan wala ilman, fahuwa yaqul law anna li malan la'amiltu bi amali fulan, fahuwa bin niyyati wa huma fil wizri sawa. Yang keempat adalah orang yang oleh Allah dia diberi, tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Dia miskin harta, miskin ilmu. Dia menyatakan, kalau seandainya saya memiliki harta, saya akan berbuat seperti orang ketiga yang punya harta tanpa ilmu, akan bermaksiat, akan memuaskan hawa nafsu dengan harta, namun dia tidak punya harta. Orang tersebut akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dia tidak bermaksiat dengan hartanya, tapi dia berniat untuk melakukan maksiat. Kalau punya harta, maka dia dosa. Dua orang tersebut dalam hal mendapatkan dosa sama. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi membagi manusia menjadi empat golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang paling berbahagia, yaitu orang yang oleh Allah dianugerahi harta. Dia memiliki harta, tetapi dia juga mendapatkan ilmu. Ini dikatakan oleh Rasulullah orang yang paling bahagia. Hadza bi ahsanil manazil indallah, orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah. Dengan harta yang dia miliki, dia berbuat baik terhadap dirinya dan dia berbuat baik kepada orang lain. Dia berbuat baik kepada dirinya. Dia gunakan harta yang dimiliki untuk bekal bertakwa kepada Allah. Dia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan harta. Dia tahu mana perkara-perkara ketaatan. Kemudian dia gunakan hartanya untuk ketaatan. Dia tahu perkara-perkara maksiat. Dia jauhkan hartanya dari perkara-perkara maksiat. Dia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan harta. Kemudian juga dia berbuat baik kepada orang lain. Dia menyambung silaturahmi dengan memberikan sedekah, memberikan hadiah. Menyambung hubungan silaturahmi dengan sanak kerabat. Dan dia berbuat baik kepada orang lain dengan harta yang dia miliki. Maka harta yang dia miliki, dia jadikan sebagai bekal untuk meraih kebahagiaan di sisi Allah, untuk bekal bertakwa kepada Allah. Maka dengan harta yang dia miliki, dia bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dia bisa mendulang pahala dan dia bisa terhindar dari dosa dengan harta yang dia miliki, karena harta itu dibarengi dengan ilmu. Dia bahagia dengan harta yang dimiliki karena dibarengi dengan ilmu. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang oleh Allah diberi ilmu namun tidak diberi harta. Dia miskin, gak punya harta, tapi dia punya ilmu. Kemudian dia menyatakan, kalau seandainya saya punya harta, saya akan berbuat seperti orang pertama yang punya harta dan dia berilmu. Menggunakan hartanya di jalan Allah, dia berbuat baik kepada sesama manusia, membantu orang yang butuh bantuan. Dan dia salurkan hartanya untuk ketaatan. Dan digunakan untuk perkara kebaikan. Dia berniat seperti itu. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, orang ini sesuai dengan niatnya. Dia mendapatkan pahala sama seperti mendapatkan pahala orang yang pertama tadi. Orang yang kedua ini, dia bahagia. Dia mulia. Karena ilmu yang dimiliki walaupun miskin. Dengan kemiskinan dia bisa meraih kemuliaan dan kebahagiaan karena ilmu yang dia miliki. Dia tahu bagaimana cara memanfaatkan dan menjalani kemiskinan itu sesuai dengan petunjuk Allah. Dia bisa bersabar. Dia bisa menghapuskan dosa-dosa dari dirinya dengan kemiskinan tersebut. Atau terhapus dosa-dosa dari dirinya dengan kemiskinan karena dia bersabar. Dan dia bisa meraih pahala besar karena ilmu yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah orang yang oleh Allah diberi harta. Hartanya banyak tapi tidak diberi ilmu oleh Allah. Dia dikatakan oleh Rasulullah menghabiskan atau menggunakan harta tanpa petunjuk. Apa yang dia inginkan, dia turuti. Dia menuruti keinginan hawa nafsunya. Dia gunakan hartanya untuk perkara-perkara yang maksiat. Dia tidak bertakwa kepada Allah dalam menggunakan harta. Karena dia tidak tahu mana yang perintah Allah, mana yang ketaatan. Dan dia tidak tahu mana yang larangan Allah. Maka dia gunakan harta sesuai dengan hawa nafsunya. Maka terkadang disalurkan untuk perkara maksiat. Terkadang untuk kesyirikan, terkadang untuk kemungkaran. Dan tidak pernah menyalurkan untuk perkara-perkara ketaatan. Kalaupun disalurkan pada perkara ketaatan, dia tidak mengilmui ketaatan tersebut. Dan dia tidak berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu pun akan menjadi sia-sia. Kemudian dia tidak berbuat baik kepada orang lain dengan harta yang dimiliki. Maka dikatakan Rasulullah, orang ini adalah aswaul manazil indallah, orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah. Orang tersebut binasa dan sengsara karena harta yang dimiliki yang tidak dibarengi dengan ilmu. Yang keempat adalah orang yang tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Dia sengsara harta, sengsara ilmu. Dia miskin harta, miskin ilmu. Dan dia berangan-angan, bercita-cita, berniat. Kalau seandainya punya harta, akan digunakan untuk maksiat. Akan digunakan seperti orang yang punya harta tetapi tanpa ilmu. Akan memuaskan diri hawa nafsunya. Dan tidak akan bertakwa dengan menggunakan dalam menggunakan harta. Maka orang ini walaupun tidak bermaksiat dengan harta karena dia tidak memiliki harta, tapi orang ini sama dalam mendapatkan dosa dengan orang yang berbuat maksiat dengan harta yang dimiliki. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi dunia ini untuk 4 golongan. 2 golongan manusia yang bahagia, yaitu orang yang berharta, yang kaya dan memiliki ilmu. Kemudian orang miskin yang tidak punya harta tapi memiliki ilmu. Dia bahagia. Dari ini kita mengetahui bahwa yang menjadikan orang itu bahagia ternyata adalah ilmu. Orang itu miskin dengan ilmu yang bermanfaat bisa bahagia. Orang itu kaya dengan ilmu yang bermanfaat dia bisa berbahagia. Orang itu sakit, orang itu sehat, orang itu panjang umur, pendek umur, asal semua itu dibarengi dan dikendalikan dengan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan berbahagia. Kita meraih kebahagiaan dengan harta, belum tentu kita bisa mendapatkan harta yang kita inginkan. Terkadang kita menjadi orang miskin. Kita ingin mencari kebahagiaan dan kesehatan, belum tentu kita sehat terus. Tetapi kalau kita berusaha meraih kebahagiaan dan meraih kemuliaan dengan ilmu, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan itu. Walaupun kita sakit, walaupun kita miskin. Dan alhamdulillah kalau kita kaya, punya banyak harta dan kita punya ilmu, kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sepenuhnya. Dan 2 golongan yang sengsara disebutkan oleh Rasulullah adalah orang yang kaya dan juga orang miskin. Yang bahagia juga yang kaya dan miskin. Yang sengsara, yang binasa juga yang kaya dan yang miskin. Yang kaya dan yang miskin, yang sengsara adalah yang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa membuahkan iman dan amal soleh, itu binasa. Sehingga bagaimanapun keadaan orang, kalau tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, dia akan sengsara, dia akan binasa di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Orang sakit enggak punya ilmu, dia tambah sengsara. Miskin tidak punya ilmu, dia juga tambah sengsara. Kaya tidak punya ilmu, kekayaan akan membinasakan. Sehat tanpa ilmu yang bermanfaat, dia akan binasa. Oleh karena itu, maka marilah di hari yang berbahagia ini kita renungkan tentang makna kebahagiaan yang dikehendaki oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan kita berusaha untuk meraih kebahagiaan yang hakiki tersebut. Agar supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan agar supaya kita terhindar dari kesengsaraan, dari kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran tentang orang yang mengikuti petunjuknya, dia akan berbahagia. Dan yang menjauhi petunjuknya, dia akan sengsara. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِيَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَصُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. Maka ketika datang petunjukku kepada kalian, yaitu ilmu yang bermanfaat, siapa saja yang mengikutinya, dia tidak akan sengsara dan tidak akan celaka. Tidak akan sengsara di dunia, tidak akan sengsara ilmu dan amalannya, tidak akan celaka di akhirat. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, yaitu berpaling dari petunjukku, dari ilmu yang datang dari Allah, akan kami bangkitkan dia nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Kami kumpulkan dia di padang mahsyar dalam keadaan buta. Dia menyatakan, wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta, padahal dulu saya di dunia bisa melihat. Allah jawab, demikianlah. Ketika ayat-ayat kami, ketika ilmu kami datang kepadamu, kamu melupakan, kamu meninggalkan. Dan demikian pula pada hari ini, kalian ditinggalkan, kalian dilupakan. Ayat ini menunjukkan bahwa berpegang teguh dengan petunjuk Allah, dengan ilmu yang datang dari Allah adalah sebab untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan meninggalkan ilmu yang bermanfaat, berpaling dari petunjuk Allah, sebab kebinasaan. Akan dibangkitkan di hari kiamat buta mata kepala dan buta mata hatinya. Dia sengsara di dunia dan di akhirat. Karena itu, orang yang berilmu, dengan ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan iman dan amal soleh, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang tenteram, dan mendapatkan balasan kebaikan di akhirat. Sebagaimana Allah firmankan di dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Man amila saliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan siapa saja yang beramal saleh, pria maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, sungguh pasti dia akan kami beri kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan yang baik itu adalah rahatul qalb, tentram hatinya. Wa tumaninatun nafas, tentram jiwanya. Wa qona'ah bi rizqillah, qona'ah dengan rizki Allah. Wa idraku lidzati ni'matal, lidzati ibadatillah, mendapatkan kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Itu kehidupan yang baik yang Allah berikan. Tentram jiwa, tenang hati, lezat dalam nikmat dan lezat ketika beribadah kepada Allah. Dan akan kami balas pahala yang lebih baik karena amal perbuatan yang dilakukan. Orang yang mengikuti petunjuk Allah dengan beriman dan beramal saleh, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dengan ilmu yang bermanfaat pula, Islam dan kaum muslimin akan menjadi mulia, tinggi, dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, "Al-Islamu yu'la, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih." Islam itu tinggi dan tidak bisa dikalahkan. Islam itu tinggi, tidak ada yang satupun yang bisa mengungguli, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam itu tinggi, tidak ada satupun agama yang bisa mengalahkan dan yang lebih tinggi, dan tidak ada satupun dari umat selain umat Islam yang bisa mengalahkannya. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi berita ini mengandung hukum. Berita yang mengandung hukum artinya Islam itu akan tinggi, Islam akan mulia, dan umat Islam tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh umat yang lain apabila umat Islam itu memiliki ilmu yang bermanfaat, apabila umat Islam memahami Islam dengan yang sebenarnya dan menerapkan Islam dalam kehidupan. Itu kandungan hukum dari berita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah, dengan petunjuk dan agama yang hak, untuk Allah menangkan agama itu di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik itu benci. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan memenangkan Islam dengan cara mengutus Rasul bil huda, al huda al ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dinul hak, agama yang hak, al amalus soleh. Artinya orang Islam yang dia memiliki ilmu yang bermanfaat, mengikuti ilmu bermanfaat, mengikuti hidayah, dan dia menjalankan dinul hak yaitu beramal soleh, pasti Allah memenangkan, mengangkat umat Islam dan tidak akan bisa dikalahkan oleh yang lain. Kalau umat Islam dia memiliki ilmu yang bermanfaat, memahami hakikat Islam dan mengamalkan, maka dia akan menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah tampilkan di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, maka marilah kita muliakan, kita bahagiakan diri kita, dan kita angkat agama Islam. Kita menangkan, kita raih kemenangan Islam dan umat Islam dengan kita bersungguh-sungguh mempelajari hidayah dari Allah, mempelajari petunjuk dari Allah, mempelajari ilmu yang bermanfaat, kemudian kita terapkan ilmu itu dalam kehidupan kita. Dengan demikian pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Dan pasti Islam akan mulia, akan jaya, dan umat Islam pun akan mulia dan tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita, dan membela atau membantu kita untuk kita bisa menerapkan al-haq, kita bisa menjalankan hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan mubarakan wa sa'iral biladi amatan ya rabbal alamin. Allahumma ajid bil haqqi imamana wa waliya amrina. Allahumma ansur dinaka bihi wajma' bihi kalimatal muslimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma wafiq jami'a waliya umuril muslimin waj'al lahum waj'al rahmatan ala ibadikal muslimin ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.